إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثات في الدين بدعة Fakula bida'atin dolalah. Fakula dolalatin wa ahliha finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah. Tambahlah ketakwaan ini. Dan keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang benar-benar beramal soleh. Di atas ilmu Al-Quran dan hadis. Karena mengharapkan pahala Allah. Dan meninggalkan semua dosa. Karena mengetahuinya dari Al-Quran dan hadis. Kemudian dalam rangka takut azab Allah Azza wa Jal. Takut neraka Allah Azza wa Jal. Dan itulah takwa. Dan teruslah tambah takwa kita itu. Sesungguhnya keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin. Sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya di antara akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus benar-benar kita miliki dan tidak akan mungkin kita akan memilikinya kalau kita enggak mempelajari, memahami dan meyakininya, kemudian mengamalkannya. Sehingga kita harus terus belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan ketahuilah bahwasanya di antara akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus kita pahami, yang harus kita amalkan, yaitu mencintai, membela dan memuliakan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pesan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Imam Ahmad dan Ad-Darimi, Rasul bersabda, "Adzkurukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian semua kepada Allah terhadap keluarga ahlu baitku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita enggak boleh menyia-nyiakan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harus kita benar-benar mencintai, membela, kemudian menghormati keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah akidah, atau inilah diantara akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus kita pahami dan kita amalkan, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang meniti jalan yang lurus, jalannya ahli wal jamaah, jalannya salafiyun, jalannya kelompok firqatun najiyah. Wahai kaum muslimin, di antara keluarga-keluarga Nabi, yaitu istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mencintai, membela, menghormati istri-istrinya Nabi, dan tidak boleh kita mencela, mencaci maki, memfitnah istri-istrinya Nabi seperti orang-orang Syiah yang dia mencela istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Dan kita harus benar-benar memuliakan istri-istrinya Nabi. Nah, kenapa? Karena ini adalah akidah kita semua. Akidah yang benar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, wahai kaum muslimin. Sidang Jumat yang berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah. Yang dinamakan Ahlul Baitnya Rasul. Keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang dekatnya Nabi. Orang-orang yang dekat, yang senasab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketahuilah, tidak semua orang yang sekeluarga dan senasab dengan Nabi dia adalah keluarga Nabi. Tetapi keluarganya Nabi itu adalah orang-orang yang benar-benar senasab sekeluarga dengan Nabi, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan orang-orang yang senasab dan sekeluarga dengan Nabi tetapi dia kufur dan menentang Allah dan Rasulnya, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang semisalnya, maka sungguh mereka walaupun senasab, walaupun sekeluarga, tapi mereka semua bukanlah ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus mengetahui ini, sehingga kita bisa menempatkan cinta kita, pembelaan kita, penghormatan kita kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan sesungguhnya ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita cintai, yang wajib kita muliakan, yang wajib kita bela, keluarga Nabi yang senasab dengan Nabi, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang soleh dan soleha. Bukan seperti Abu Jahal, Abu Lahab, yang Allah Ta'ala berfirman untuk Abu Lahab dalam surat Al-Lahab. Kata Allah Azza wa Jal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada Abi Lahabi watab, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasalah dia. Ma'agna'anhu maluhu wa makasab, dan tidaklah berguna baginya harta dan apa yang telah diusahakannya. Sayasla naron dzata lahab, dan sungguh nanti dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bergejolak. Walaupun keluarganya Nabi, walaupun senasab dengan Nabi, tapi kalau dia enggak beriman, enggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka dia bukanlah keluarga Nabi walaupun senasab dengan Nabi. Sehingga kita semua harus mengetahui ini. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarga-keluarganya Nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, setelah mengumpulkan mereka semua, ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, senasab dengan Nabi. Naam, istaru anfusakum minallah la ughni ankum minallahi syai'an. Wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri-diri kalian dari azab Allah. Karena aku walaupun sesuku dengan kalian semua, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah Azza wa Jal. Kemudian Rasul bersabda lagi, ya Bani Manaf, la aghni ankum minallahi syai'an. Wahai orang-orang Bani Manaf, sesungguhnya tebuslah diri kalian dari azab Allah. Sesungguhnya aku tidak mampu benar-benar ya ini menyelamatkan kalian dari azab Allah. Ya Abbas, amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ughni anka minallahi syai'an. Wahai pamanku Abbas, walaupun aku keponakanmu, sesungguhnya aku tidak mampu menyelamatkanmu dari azab Allah azza wajal. Wa ya Sofia, ammati Rasulillah, la ughni anka minallahi syai'an. Wahai Sofia, bibi Rasulullah, sesungguhnya aku enggak mampu menyelamatkanmu dari azab Allah azza wajal. Naam, dan bahkan Rasul mengatakan, ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah bintu Muhammad, salini min mali masyiti, mintalah harta dariku sekehendakmu. La ughni'anki minallahi syai'an, sesungguhnya aku tidak akan mampu menyelamatkanmu dari azab Allah azza wajal jika engkau diazab oleh Allah azza wajal, walaupun sehubungan darah antara anak dengan ya ini bapak. Kalau seandainya dia tidak beriman kepada Allah dan diazab oleh Allah Azza wa Jal, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Azza wa Jal. Sehingga kita semua harus meyakini ini. Bahwasanya keluarga Nabi adalah istri-istrinya Nabi. Dan orang yang sedara senasab dengan Nabi, Tetapi yang soleh dan soleha, yang beriman dan tidak kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka wahai kaum muslimin, fahami, miliki akidah ahli sunnah wal jamaah ini, sehingga kita benar-benar berjalan di atas jalan siratal mustaqim. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiru. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, keluarga Nabi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang soleh dan soleha, itulah keluarga Nabi. Akan tetapi wahai kaum muslimin, setiap keluarga Nabi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang soleh dan soleha, mereka tetap manusia. Mereka tetap tidak boleh benar-benar diberikan hak ketuhanan, hak uluhiyah. Karena yang memiliki hak ketuhanan, hak uluhiyah hanya Allah Azza wa Jal semata. Sehingga kita enggak boleh berlebih-lebihan gulu kepada keluarganya Nabi. Naam. Ya, karena mereka semua manusia biasa, tapi tetap kita memuliakan mereka, mencintai mereka, membela mereka. Tetapi kita benar-benar harus benar-benar ya ini menempatkan mereka pada tempatnya. Bukan seperti orang Syiah yang mereka gulu berlebih-lebihan dengan orang-orang yang menjadi nasabnya Nabi, yang menjadi keluarga baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengangkat derajat mereka melebihi derajatnya mereka, sehingga mereka meyakini namanya keluarga Nabi mampu memberikan manfaat dan menolak mudarat, sehingga mereka menyembah Ali, menyembah Hasan dan Husain. La haula wala quwata illa billah. Kita wajib mencintai mereka, wajib membela mereka, wajib kita benar-benar menghormati mereka, tetapi kita tidak gulu, tidak berlebih-lebihan dengan mereka semua. Nah, dan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, sesungguhnya kita hanya menyembah satu sesembahan saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasul tidak berhak disembah. Ketika Rasul wafat, Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang mengatakan Rasul mati akan kupenggal lehernya. Maka Abu Bakar mengatakan dengan keimanannya, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budu Allah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka wahai kaum muslimin, sembahlah Allah semata, jangan sembah Nabi, jangan sembah keluarga Nabi, jangan sembah Ali, Husain dan seterusnya, atau wali-wali Allah. Sesungguhnya mereka adalah hamba Allah yang tidak mampu mendatangkan manfaat dan tidak mampu menolak mudarat. Sehingga yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat hanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita harus benar-benar semakin mendekat beribadah kepada Allah, agar Allah berikan rahmatnya buat kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Yakinilah, akidah ahli sunnah wal jamaah ini sesungguhnya keberuntungan bagi kita semua ketika kita memiliki akidah ahli sunnah wal jamaah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wa tauhid wa sunnah wal muslimin ya rabbal alamin, wa adhil asyirka wal bid'ah wal musyrikin wa damir a'da din ya rabbal alamin. Allah mansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana as-salafiyin ahli sunnah wal jamaah fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma zayyana bi zinatil iman wa aqidati ahli sunnati wal jamaah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadullah, inallah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idil quruba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum walidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillahi musalla.